بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أحبتي في الله Saudaraku kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang patut selalu senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya hamba tatkala selalu mensyukuri kenikmatan Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan berikan, Allah akan tambahkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan lainnya. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, ketika hamba tadi ingkar, kufur terhadap kenikmatan Allah, maka ketahui kenikmatan, bahwa ketahui azabnya Allah itu sangatlah keras. Maka salah satu bentuk syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang tidak mampu kita untuk menghitungnya, kita bersedia untuk menyisihkan waktu dalam keseharian kita, dalam kehidupan yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan kepada kita, untuk kita bisa meraih keridhaan di sisinya. Salah satunya adalah upaya bagi kita untuk meniti agama ini, dinul Islam, dengan cara kita menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, walaupun sejenak setiap hari atau sekian kali antara maghrib dengan isya ini, terhitung bagian dari ilmu. Walaupun kita belum mampu untuk banyak, untuk memaksimalkan sebagaimana yang dilakukan salaf, generasi pendahulu kita yang mulia, mencurahkan segenap waktunya untuk ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita meminta kepada Allah untuk selalu istiqamah menjalankan dinul Islam, berada di atas akidah dan manhaj yang benar, dengan selalu didampingi, diwarnai kehidupan kita untuk selalu mempelajari ilmu yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. kita bertemu kembali dengan materi Al-Usul Tsalatsah. Pada pembahasan yang lalu telah kita dapatkan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa kadzalik? Sebelum kita melangkah pada pembahasan berikutnya, maka diingatkan bahwa materi pembahasan yang sudah kita dapatkan pada kajian yang lalu adalah terkait dengan matan yang disebutkan oleh penulis. Mengapa beliau memulai tulisannya atau karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka tentunya itu beranjak dengan dasar Al-Quran. Demikian pula dengan sunnah, tuntunan, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau menyampaikan dakwah kepada raja-raja di masa itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Beliau tulis surat, maka awal suratnya beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mengapa kita disyariatkan demikian? Apa yang terkandung pada makna Bismillahirrahmanirrahim? Sebagaimana telah dijelaskan, tatkala seorang ucapkan itu, berarti sudah dimaksudkan di sana astainu Bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naam, astain, aku minta tolong kepada Allah atas apa yang aku akan perbuat ini dengan menyebut namanya. Atau bisa dikatakan abtadi'u, aku memulai perbuatan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung tabarrukan biha wasti'anah billah jalla wa'ala. Sebagai bentuk tabarruk, mendapatkan keberkahan apa yang akan kita mulai, apa yang akan kita kerjakan tatkala kita awali dengan kalimat yang mulia tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengambil berkah adalah dituntunkan, adalah dalam perkara yang telah disyariatkan. Sementara melakukan tabarruk atau mengambil berkah yang tidak ada tuntunannya di dalam agama Allah Jalla wa'ala, maka terlarang. Maka kita ucapkan itu adalah sebagai bentuk tabarruk dan juga sekaligus sebagai bentuk isti'anah billah, meminta tolong kepada Rabb yang kita ibadahi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kesimpulan setidaknya pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah pada pembahasan berikutnya, apa yang tertera di redaksi atau matan yang disebutkan penulis, sebagaimana juga dicamkan di hadapan kalian di papan tulis. I'lam rahimakallah. Bagi yang belum padanya kitab, bisa terwakili memperhatikan apa yang tertulis di hadapan kalian di papan tulis. Penulis mengawali setelah Bismillah dengan ucapan I'lam rahimakallah. I'lam, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, mengandung amr dan juga mengandung tambih. Amr maknanya perintah. Tanbih adalah maknanya perhatian. I'lam mungkin dengan bahasa kita ketahuilah. Dari situ bisa kita pahami bentuk perintah setiap diri untuk memperhatikan terhadap apa yang beliau akan sampaikan. Dengan maksud agar terfokusnya konsentrasi yang tadinya mungkin tidak terlalu terfokus, maka ketika ada kata i'lam, maka dengan itu perhatian mulai mengarah. Yang tadinya lengah kemudian mulai serius. Yang tadinya mungkin masih berpikir kesana kemari kemudian mulai memperhatikan. Maka itu fungsi makna i'lam. Dan itu termasuk sistem pengajaran. Namanya belajar mengajar. Dalam suatu kondisi ada saatnya masih stabil konsentrasi. Ada saatnya pula menurun. Maka di saat awal pengajaran, awal penyampaian tadi, digerakkan atau ditarik perhatian tadi untuk serius memperhatikan apa yang disampaikan. Mungkin juga di sela-sela dari saat mengajarkan tadi bisa terulang kembali. I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah, ketahuilah. Agar terus yang belajar tadi bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Bisa mendapatkan faedah apa yang diperhatikan, apa yang dijelaskan dalam pengajaran tersebut. Maka kita perhatikan penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tentang kata i'lam. Masing-masing memperhatikan kitabnya. Maka demikian cara ulama salaf menjelaskan kata demi kata. Walaupun mungkin kita sudah mengerti makna sederhananya adalah ketahuilah. Kata beliau hafizahullah, kalimatun tusyiru ilahtimami bil maudhu', satu kata yang mengisyaratkan kepada ihtimam, kepada pentingnya al maudhu', tentang materi yang akan disampaikan. Fa idza qala i'lam, maka jika dikatakan i'lam, fa ma'nahu, maka maknanya kata beliau, annal amra alladhi sayulqihi alayka amrun muhim, bahwa masalah atau perkara yang akan disampaikan kepada kamu, kepada kalian, adalah amrun muhim, adalah perkara, urusan yang sangatlah penting. Nah, sehingga perlu diingatkan untuk diajak serius memperhatikan apa yang akan disampaikan. Fahadihil kalimah tadullu ala ahammiyatil mawdu' allati yubda'u biha fihi. Maka pada kalimat ini menunjukkan sekali lagi tentang pentingnya materi yang mana dimulai dengannya. Dengan kata i'lam. Dari situ kemudian kita telah mengetahui maksudnya, mengapa atau alasan mengapa muallif rahimahullah ta'ala mengawali karyanya dengan kalimat itu. Lebih lanjut kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan ingin memberikan faedah. Tatkala kita sudah mengerti kata i'lam, maka dengan kemurahannya ulama, maka diberikanlah faedah lebih lanjut. Makna i'lam adalah fi'lu amr. Fi'l amr, kata kerja dalam bentuk perintah. minal ilmi, yang itu berasal dari kata al-ilmu. Asal kata dasarnya i'lam adalah al-ilmu, sehingga maknanya adalah ta'lam, ketahuilah. Kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan tentang definisinya. Wal ilmu, sementara makna ilmu adalah 6. Nah, seperti ini. Ada gangguan sedikit, ada yang lewat sana, perhatiannya ke sana. Ada apa ke sana? Nah, ini perlu i'lam lagi. I'lam. Artinya jika ada satu hal yang sifatnya tidak berarti, tidak usah kemudian memalingkan pandangan, mau tahu apa ini, sehingga akhirnya lewat, lewat suatu penjelasan tadi. Maka mencoba untuk serius, termasuk adanya pembicaraan, berbicara semasa taklim berlangsung adalah dicegah. Kenapa? Karena adanya penyampaian ilmu hendaknya dimuliakan, dihargai, supaya ilmu yang telah kita dapatkan itu ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada makna ilmu. Al-ilmu, antum berikan tanda supaya tahu itu adalah definisinya. Idrakus syai ala ma huwa alaih fil waqi'. Nah, pandangannya masih sini. Sudah ada yang bertugas untuk itu, sudah pandangan tetap ke sini. Nah, idrakus syai, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, tentang apa yang terjadi, fil waqi', tentang sesuatu yang ada padanya atau sesuatu yang sedang terjadi. Maka dari sini, setelah itu tatkala kita ditanya apa ilmu, maka kita jawab idrakus syai ala ma huwa alaihi fil waqi', mengetahui sesuatu itu sesuai dengan apa adanya, dengan sebenarnya, dengan apa yang terjadi. 6. Bukan katanya ini atau katanya itu, tetapi tahu secara pasti. Itulah ilmu. Au tasawwur asyai' ala tabtil waqi', atau juga berarti tasawwur, memiliki gambaran tentang sesuatu terhadap apa yang terjadi. Maka agama menuntunkan kepada kita, menuntut kepada kita untuk mengetahui sesuatu sebelum seseorang tadi beranjak mengamalkannya. Berilmu sebelum dia berkata dan berkata, berucap dan juga beramal. Demikian seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara lawan ilmu adalah al-jahlu, adalah kejahilan. Apa makna kejahilan? Setelahnya beliau sebutkan idrakus syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. 6. Tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Karena memang dia jahil, tidak ada ilmu, buta, meraba-raba. Au tasawwur syai' ala khilafil waqi', atau memiliki gambaran terhadap sesuatu ala khilafil waqi', yang berbeda dengan kenyataan, dengan yang semestinya. Fahuwa al-jahlu, maka itu namanya kejahilan. Masing-masing ketemu ya apa yang disebutkan dalam kitabnya. 6. Iya. wa huwa diddul ilmi, maka al-jahlu sekali lagi lawan dari ilmu. Itulah tambahan penjelasan dari beliau hafizahullah. Kata i'lam berasal dari ilmu, dan beliau telah jelaskan apa itu ilmu dan apa itu lawannya. Selanjutnya, perkataan penulis rahimakallah. Iya, alaysa kadzalik? Bukankah setelah kata i'lam kemudian ada kalimat rahimakallah? Apa makna rahimakallah? Rahimaka dari kata rahimah, kemudian ditambahkan dengan ka. Ka itu sebagai makna kata ganti kamu. Rahimah artinya merahmati, kemudian ditambahkan dengan ka, jadilah merahmatimu. Siapa yang merahmatimu? Allah. Rahimakallah, semoga Allah Jalla wa'ala merahmatimu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadza du'aun li talibil ilmi. Kalimat ini merupakan doa. Antum kasih tanda kata doa. Ini kalimat-kalimat penting. Ini kalimat semacam ini adalah doa untuk siapa? Li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Termasuk bagian darinya yang sedang membaca karya beliau tadi, mendapatkan doa kebaikan. Fasyaikhu yad'u li talabatil ilmi bi an yarhamahumullah. Maka asyaikh, yakni penulis maksudnya, mengajak kepada talabatil ilmi bi an yarhamahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Apalagi yang mendoakan orang alim. Bukankah penulis ini orang alim? Naam. Doa sesama muslim bisa terkabul, apalagi yang mendoakan orang yang berilmu. Naam. Maka syekh dengan sifat cintanya kepada sesama kaum muslimin, naam, maka karya beliau tidak lepas pula dari doa. Yang itu sudah semestinya bagi kita untuk meneladani atau mengikutinya atau kita mempraktekannya. Wa an yulqi 'alaihim rahmatahu, dan memberikan kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat ini, yang biasanya dalam penulisan bahasa Indonesia di antara dua tanda strip, i'lam, tanda strip rahimakallah, tanda strip lagi, yang menunjukkan itu adalah apa? Doa. Nah, maka kalimat semacam ini, kata Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, hadza fihi at-talattuf. Sikap seperti ini adalah bentuk talattuf. Talattuf adalah bentuk ramah, bentuk kelemah lembutan, bentuk kasih sayang, minal muallim bil mutaallim, dari seorang pengajar kepada yang belajar. Annahu yabda'u bil kalamit thayyib wad du'a'is salih, di mana dimulai dengan ucapan yang thayyib, ucapan yang baik. Wad du'a'is salih, dan dengan doa yang baik pula. Hatta yu'athira dhalika fih, sehingga atau sampai nantinya diharapkan bisa memberikan pengaruh. Kalimat-kalimat thayyibah semacam itu, nam, tentu tidak lepas di sana Allah Jalla wa'ala suatu saat akan mengabulkannya. Disisipkannya pada setiap kalimat-kalimat yang baik tadi adalah bentuk doa, ajakan, doa kebaikan kepada lawan bicaranya, kepada yang belajar. Nah, cepat ataupun lambat, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan doa tadi berpengaruh baginya. Wa yakbal ala muallimih, dan diterima terhadap pengajarannya. Itulah yang diharapkan dari kata tersebut rahimakallah. Ini kita belum masuk materi. Kita belum masuk apa yang dimaksudkan dari pembahasan kitab itu. Akan tetapi masih dibahas kata demi kata yang selalu bermanfaat bagi setiap orang yang beriman. Nah, kenapa memulai ini, apa sebabnya, dan sebagainya. Sehingga dengan itu, ternyata kata rahimakallah bukanlah suatu kata untuk basa-basi atau suatu kata pelengkap dalam pembicaraan supaya indah, tetapi adalah doa. Nah, kemudian kata beliau melanjutkan, amma idza bada' al-muallim bil kalamil qasi, tapi tatkala pengajar memulai dengan ucapan yang kasar, ucapan yang kaku, wal kalam ghairul munasib, dan ucapan atau pembicaraan yang tidak ada kaitannya, fa inna hadza yunaffir, maka itu akan memberikan pengaruh tentunya, yaitu yang belajar pula semakin menjauh, bukan semakin dekat. Disinilah pengaruh dari tata cara di dalam pengajaran, bahasa, tutur kata. Nah, hendaknya kita pandai-pandai bisa untuk menata suatu kalimat dalam berbicara, nah, dalam keseharian, apalagi itu dalam suatu pengajaran. Maka kita telah dididik oleh ulama ahli sunnah bagian dari akhlak, dari adab menyampaikan al-haq, tapi di sana ada tata caranya agar al-haq tadi kemudian diharapkan untuk bisa sampai di hati yang belajar dan bisa diterima. Fal wajib 'alal muallim 'ala fal wajib 'alal muallim wa 'ala man yad'u ila Allah, maka menjadi kewajiban, menjadi keharusan bagi pengajar dan bagi orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf, dan bagi mereka yang mau mengajak umat kepada kema'rufan, kepada al-haq, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar, hendaknya diperhatikan apa kata beliau, at-talattuf, kelemah lembutan. Memang intinya adalah mengajak kema'rufan, mencegah kemungkaran. Tapi di situ ada caranya, yakni salah satu yang sesuai dengan fitrah manusia adalah kelemah lembutan. Nah, kita pun juga merasakan ketika diajak dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang lunak tadi, maka mudah nantinya diharapkan untuk diterima apa yang disampaikan. Sebaliknya ketika kemudian tutur katanya sudah tidak berkesan, apalagi kemudian ada kata-kata yang menyakitkan, maka jangan diharapkan kemudian itu bisa diterima. Al-talattuf biman yukhatibuh biddu'a wa tana'alai, bersikap lunak kepada orang yang diajak berbicara, melalui didoakan, kemudian juga dengan tutur kata yang baik, wal kalamul layyin, tutur kata yang lunak, fa inna hadza ad'a lil qabul, maka yang semacam ini mudah nantinya untuk diterima. 6. Demikianlah makna doa rahimakallah, apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Ammal mu'anid wal mukabir, sedangkan bagi orang yang mu'anid, yang menentang, melawan, wal mukabir, orang yang sombong, atau bisa berawal dari gengsi. 6. Pura-pura tidak memperhatikan, atau merasa naam sudah tahu, atau kemudian ada merasa lebih tinggi dan sebagainya. Al-mukabir, orang-orang yang sombong tadi, fa inna lahu khitabun akhar, maka model orang yang seperti ini ada tata cara penyampaiannya dengan cara yang lain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan, Allah ingatkan dalam satu ayatnya, tepatnya pada surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab, Allah katakan, la tujadil, jangan kamu melakukan jidal, bantah-bantahan, debat, kusir, jangan, kata Allah, kamu lakukan itu ahlal kitab, kepada ahlul kitab, al-yahud wal-nasara, atau orang-orang yang semisal mereka, illa billati hiya ahsan, kecuali jidal yang ahsan, dengan cara yang baik. 6. Dengan cara yang paling baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali mereka yang berbuat zalim di antara mereka. Maka tidak bisa dilayani dengan jidal yang terbaik sekalipun. Siapa maksudnya alladzina zalamu minhum? Maka untuk memberikan catatan, mereka adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan, diberikan penjelasan dengan cara yang baik, mereka tetap membantah, membangkang, dan tetap menyatakan permusuhan. Sulit untuk diluruskan, merasa dirinya benar, bersikukuh kepada pendiriannya yang kaku. Ketika disampaikan al-haq, al-haq itu dari Al-Quran, al-haq itu dari hadith, hadith yang sahih, maka dia tetap kepada pendiriannya yang salah, tidak bergeser sedikit pun. Kenapa itu semua terjadi? Sekian faktor yang ada. Yang menonjol adalah takabur, karena sombong. Sombong itu adalah menolak al-haq, tidak mau. Nah, karena dia sudah mendapatkan pengajaran yang salah tadi dari pihak yang datang lebih awal, sehingga ketika diluruskan, diajak kepada al-haq, dia sulit. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan hatinya untuk menerima al-haq. Yang tentu kita berdoa semoga kita digolongkan orang-orang yang mudah menerima al-haq, mudah dinasehati, nasihat yang datangnya dari Al-Quran, dari sunnah, wajib bagi setiap muslim, sami'na wa ata'na, dia dengar, setelah dia dengar kemudian dia taati, bukan datang dari pihak manusia tetapi datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna alladzina zalamu minhum. Seperti yang Allah sebutkan pada ayat 47. Kalau ini tadi ayat 46, antum nanti bisa perhatikan sesudahnya 47 menyebutkan wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Demikian kami kata Allah telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an. Falladzina atainahum al-kitab, maka orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka al-kitab, maksudnya Taurat, kitab yang datang sebelum Al-Qur'an, yu'minuna bih, mereka mau beriman kepadanya, kepada Al-Qur'an. Siapa yang dimaksud tadi? Orang Yahudi yang mau beriman dengan Al-Qur'an, di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dan orang-orang yang bersamanya yang tidak banyak dari orang-orang Yahudi tadi, ketika datang Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka mereka mau beriman. Nah, karena Al-Qur'an datang untuk membenarkan kepada kitab-kitab yang datang sebelumnya. Maka tatkala Allah turunkan kitab setelah Taurat, maka mereka iman dengan apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan. Wa min ha'ula man yu'minu bih. Demikian pula diantara mereka, maksudnya orang-orang kafir Mekah tadi, ada yang beriman pula kepada Al-Quran. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidaklah ingkar kepada ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir. Saya jadi ikut perhatian ke sana. Terlihat dari depan ini perhatian ke sana, perhatian ke sini. Nah, sudah cuma betul kenjam ya sudah. Nah, baik. Itulah keterkaitan surat Al-Ankabut, baik ayat ke-46-nya maupun ayat ke-47-nya. Nanti tugas buat antum lihat ayat 47-nya di rumah. Nah, antum catat, ada tugas melihat surat Al-Ankabut ayat 47. Setelah kita mengetahui makna alladzina zalamu minhum, maka lebih lanjut Syekh Shalal Fauzan menyatakan falladzina zalamu min ahlil kitab, maka orang-orang yang berbuat zalim dari kalangan ahlul kitab, wa anadu wa kabaru, mereka menentang, mereka sombong, haula la yukhatibuna billati hiya ahsan, mereka tidak pantas untuk bicara dengan cara yang paling baik. Bal yukhatibuna bima yarda'uhum, bahkan justru yang pantas diajak bicara yang bisa mematahkan ucapan mereka. Nah, setelah itu tidak perlu untuk dilayani, karena sikapnya mereka adalah mujadil, selalu membantah, berdebat. Nah, dikasih tahu yang benar tidak kemudian langsung menerima, tetapi masih mengelak, berusaha untuk mencari-cari pembenaran dan sebagainya. Maka ingatlah apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlul alaihim. Wahai nabi, kata Allah, jahidil kuffar, perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin, dan demikian pula orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan bersikap keraslah, tegaslah kepada mereka, karena mereka sudah tidak bisa dilunai lagi. Hati mereka telah kasar, kaku, lebih keras pula dari batu sekalipun. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan ma'wa mereka, tempat tinggal mereka adalah jahannam, dan jahannam itu bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Maka kata beliau, al-munafiqun la yujahiduna bisilah, bahwa orang-orang munafik itu tidaklah bisa dilayani dengan pedang atau dengan senjata, melainkan mereka itu dilayani dengan hujjah, dengan argumen-argumen yang kuat untuk membantah mereka, dan supaya manusia lari dan menjauhi mereka. Ahibbatillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala tentang makna rahimakallah. Sampailah kemudian beliau jelaskan sampai ke sana apa yang telah kita dengarkan bersama, yang tentunya dari apa yang kita bahas, kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita istiqamah di atas al-haq. Dan mudah-mudahan datangnya kita di majelis ini, duduknya kita bersimpuh tadi, tidak sia-sia di sisi Allah, melainkan sebagai catatan amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.